performance by DJ Opus Remix. Haruslah kurakhir sampai di sini. Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Performance by DJ Opus Remix. Sudahlah, cukuplah sampai di sini.